Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Anas Radio di seluruh negeri dimanapun Anda berada, apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas agama kita Islam yang sempurna ini, dan tentunya di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di pertemuan yang kelima, di program Tanya Jawab Problema Muslim, tanyakan saja segala permasalahan agama, pada malam hari ini 29 Muharram 1434 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2012, seperti biasa, kita ditemani oleh guru kita yang mulia, Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita sapa dulu Ustaz Zulkarnain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Al-Akha Abu Umar dan seluruh kru Anas Radio serta seluruh pendengar dari kalangan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan rahmatnya kita semua pada segala keadaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menggolongkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bersyukur terhadap segala nikmatnya, berjalan di atas ketentuan dan syariatnya, serta bersabar di atas segala takdir dan ketetapannya. Artallahu cukup. Ya, para pendengar Anas Radio yang berbahagia, kita seperti biasa dengarkan dulu nasihat guru kita Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi di awal, nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab berikutnya. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير بريته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أما بعد. الحمد لله pada malam hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, dan selalu memberikan warna untuk menata masa depan kita di kehidupan dunia ini, dan selalu menjadi perhiasan dan mahligai untuk bekal kita kelak di kemudian hari. Para pendengar sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebagaimana biasanya di awal pertemuan kita mengambil keberkahan dengan membaca sebuah ayat Al-Quran atau hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam hari ini saya ingin membacakan sebuah hadis yang agung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berisi sebuah doa yang agung, doa yang sepantasnya lah setiap Muslim dan Muslim menghafalkannya, selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, memohon dan berdoa dengan doa yang agung. Doa yang agung ini terdapat di dalamnya perlindungan dari empat perkara. Doanya adalah doa yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini. Allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin istajabu laha. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Dan doa yang tidak dikabulkan. Maka di dalam doa yang agung ini, kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung dari empat perkara. Sebab empat perkara ini apabila terdapat pada diri seorang hamba, itu adalah tanda kesengsaraannya, alamat kebinasaannya. Ya. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang agung ini, dan dia sendiri berlindung dari empat perkara ini. Mari kita cermati doa ini secara ringkas dan kita selami walaupun hanya sejenak kandungan dari maknanya yang sangat luas. Allahumma, ya Allah. Seorang disyariatkan di awal doa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan asmaul husna yang mencocoki doanya. Dan nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang paling agung. Cocok untuk disebut pada semua doa yang seorang hamba itu berdoa kepada Allah. Allahumma inni, sesungguhnya aku, a'udhu bika, berlindung kepadamu. Terdapat bahwa seorang hamba itu hendaknya mengetahui bahwa dirinya bagaimanapun kedudukan dan bagaimanapun kondisi serta keberadaannya di kehidupan dunia ini, dia tetaplah seorang hamba. Perlu kepada Rabbnya. Orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak melindunginya, tidak ada tempat berteduh baginya. Kalau Allah tidak memberikan kebaikan untuknya, tidak ada langit yang akan meneduhinya. Apabila Allah tidak memberikan karunia terhadapnya, tidak ada bumi yang akan menyandangnya. Karena itu, hendaknya ia memperhatikan sisi-sisi penghambaan yang agung dari doa ini. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Sebutkan perlindungan dari empat hal. Yang pertama, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu, seorang hamba hendaknya mencari dari ilmu yang bermanfaat saja. Apa-apa yang dengannya dia bisa bawa sebagai bekal. Karena tiga pertanyaan malaikat di alam kubur, itu perlu dijawab dengan ilmu. Sebab seorang yang tidak memiliki ilmu akan jawaban malaikat, walaupun dia pernah dengar di dunia, itu tidak akan bermanfaat baginya. Ya. Dan dari bentuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Juga dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang diharamkan di dalam syariat. Maka kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Dan terdapat dari kalimat manfaat bahwa ciri kehidupan seorang muslim selalu memeriksa manfaat di belakang setiap hal yang dia cari. Apa saja yang dia cari harus dia periksa kemanfaatan di dalamnya. Ya, karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Kemudian yang kedua, dari perlindungan yang diajarkan oleh Nabi di sini dalam doa yang agung ini, "Wa min qalbin la yakhsha." Dan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ya. Menunjukkan bahwa hati harus diperhatikan. Karena memang pada hari kiamat, orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang baik. Hati yang selamat. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat. Kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ya. Dada hati yang dicela di sini adalah hati yang tidak khusyuk. hati yang tidak khusyuk dalam melakukan ibadah, hati yang tidak khusyuk ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hati yang tidak khusyuk ketika mendengarkan wijangan-wijangan agama, hati yang tidak khusyuk ketika mendengarkan nasihat-nasihat. Ini menunjukkan hati yang keras, hati yang rusak. Karena itu kita berlindung dari hati-hati yang seperti ini. Iya. Dan seorang hamba hendaknya memperhatikan keberadaan hatinya. Ini pembahasan yang luas. Yang dalam syariat kita diterangkan apa saja hal-hal yang menghidupkan hati itu. Kemudian perlindungan yang ketiga, wa min nafsin la tashba. Juga aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Jiwa yang tidak pernah kenyang. Dan ini jiwa yang tidak baik. Jiwa yang selalu tamak. Tidak puas terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya jiwa yang seperti ini tidak akan memperoleh keberuntungan. Karena itu orang yang beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah beruntung orang yang berislam dan orang yang diberi rezeki dengan kadar yang mencukupinya dan orang yang qana'ah terhadap pemberian yang Allah datangkan untuknya. Ya. Maka jiwa yang tidak pernah kenyang ini adalah jiwa yang tercela. Tidak pernah puas dengan pemberian Allah. Bukan menahan dia untuk bersyukur. Menahan dia untuk memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Menahan dia untuk berbagi kepada manusia. Dan banyak lagi akhlak yang tidak muncul di belakang jiwa yang tidak pernah kenyang ini. Kemudian yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya. Ini juga tentunya kesengsaraan bagi seorang hamba. Dia selalu berdoa, bermunajat, tapi tidak dikabulkan doanya. Mungkin karena berbagai penyebab terhalangnya doa berada pada dirinya. Kadang dari makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Bahkan kadang di dalam hatinya ada bentuk-bentuk kesyirikan, ketidakikhlasan, hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Dan banyak perkara yang merupakan sebab doa itu terhalangi. Jelas ini hadis sangat agung sekali. Sebenarnya setiap dari kalimat di dalam hadis ya perlu penjelasan yang meluas. Hanya saja seperti yang saya sebutkan tadi, kita hanya sekedar menyelami sejenak kandungan di dalam hadis yang agung ini. Karena itu, jangan alfakan doa yang agung ini dari kehidupan kita. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari empat perkara. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Iya. Ini yang berkaitan dengan awal dari pertemuan kita. Sebelum saya mempersilahkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, saya ingin mengingatkan akan sebuah pertanyaan pada awal pertemuan pekan kemarin. Karena penanya menanyakan suatu hadis yang saya tidak hadirkan pada pertemuan yang telah berlalu. Kembali saya ulangi pertanyaan dari saudara penanya Abu Haidar dari Cilacap tentang hadis berkaitan dengan silaturahmi. Disebutkan fa'akhadtu bihaqqi Rahman. Pertanyaan beliau, apakah Allah disifati dengan pinggang karena ada kata haqqu Ar-Rahman, yaitu pinggang Ar-Rahman. Bagaimana ulama salaf menerangkan tentang hal ini. Ya. Baiklah ke Abu Haidar, memang hadis yang Anda sebutkan adalah hadis yang sahih, berada di dalam Sahih Al-Bukhari. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di Kitab Tauhid. Ya. mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu al-khalqa falamma faragha minhu qamat ar-rahim fa akhadhat bihaqqi ar-rahman." Jika Allah menciptakan makhluk, kemudian Allah selesai dari penciptanya, maka berdirilah ar-rahim, yaitu silaturahmi, lalu mengambil haqqi ar-rahman. Nah, al-haqqu dalam bahasa Arab, sebagaimana yang disebut oleh Al-Qadhi Iyad dan selainnya dari ahli bahasa, haqqu adalah tempat mengikat sarung. Jadi, kalau kita bahasa umumnya disebut dengan pinggang. Nah, dan telah saya sebutkan di jawaban pada pertemuan yang telah lalu bahwa dari pokok keyakinan para sahabat dan para ulama kaum muslimin dari masa dahulu hingga hari ini, ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah sepanjang hal tersebut ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis yang sahih seperti dalam hadis ini, kewajiban kita adalah menetapkannya sebagaimana yang ditetapkan. Karena tidak ada yang lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melebihi dirinya sendiri. Dan tidak ada dari makhluk yang lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya, wajib kita imani. Demikian pula kalau Rasulullah menerangkan tentang sifat Allah tentang Rabbnya, wajib kita imani. Ya, demikian pula dalam hadis ini, wajib kita imani akan hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana umumnya sifat-sifat Allah adalah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, pasti tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan telah syah dari jumlah a'immah, mereka menetapkan hadis ini sebagaimana zahirnya. Berkata Abu Musa al-Madini rahimahullah, wa ijra'uhu ala zahirihi awla. Menjalankan hadis ini, membiarkan maknanya di atas zahirnya, itu adalah yang paling pantasnya. Ya. Dan ini oleh sebagian ulama kita, dari guru-guru kita di masa itu, yaitu Syekhuna Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa ini dari sifat dhatiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini mungkin yang saya bisa jawab untuk pertanyaan Al-Akh Abu Khaydar, dan saya persilahkan kepada Al-Akh Abu Umar untuk pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, para pendengar Anas Radio, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke chatbox di Anas Radio pada pertemuan kita. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kita baca pertanyaan langsung dari Abu As-Sadel di Tanah Baru Depok. Ustaz, bagaimana hukum berjualan di area masjid? Misalnya di Masjid Iqtisom atau di halaman parkir Masjid Muhajirin Wal Ansor. Dan bagaimana hukum usaha catering yang pesanannya diperuntukkan untuk acara bid'ah, misalnya untuk acara 7 bulanan, yasinan, dan lain-lain sebagainya. Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum ala Abu As-Sadl di Tanah Baru Depok menanyakan 2 perkara di sini. Yang pertama berkaitan dengan hukum berjualan di area masjid. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui beberapa perkara. Yang pertama, masjid itu, yang dimaksud dengan masjid itu apa? Ya. Para fuqaha menyebutkan bahwa masjid adalah seluruh bangunan yang dibangun untuk melakukan sholat di dalamnya. Ya. Dan mereka ikutkan di dalam masjid tersebut halaman dari masjid yang bersambung dengan bangunan masjid. Bahkan kalau demikian pula mihrab masjid masuk di dalamnya. Bahkan kalau menara masjid ya bersambung dengan masjid, maka dia juga terhitung dari masjid. Terhitung dari masjid. Jadi ini yang disebut dengan masjid di dalam istilah para fuqaha. Ya. Walaupun ada silang pendapat dalam rinciannya, tapi itu tadi pendapat yang insyaallah taala yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Dibangun di atas hal ini, ya, kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan masjid itu. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui telasyah di dalam hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh empat dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita rajulan bibta'a fil masajid, faqulu lahu la arbahallahu tijaratan." Apabila atau idza ra'aitum rajulan, apabila kalian melihat seorang lelaki berjualan di masjid, maka katakanlah kepadanya, "Semoga Allah tidak memberikan keberuntungan kepadamu, keberuntungan kepada daganganmu." Ya, menurut Imam As-Sunani dalam kitabnya Subulus Salam, hadits ini menunjukkan keharaman berjualan di masjid. Ya, dan siapa yang melakukannya, maka disyariatkan untuk mendoakan supaya dagangan orang tersebut tidak laku. Nah, karena itu saya simpulkan di sini bahwa dilarang, yang pertama dilarang seorang itu menjual di teras masjid. Ya, yang bersambung dengan masjid itu. Walaupun teras tersebut tidak dipakai sholat. Sepanjang dia bersambung dengan masjid, maka dia dihitung sebagai masjid. Kemudian yang kedua, halaman parkir masjid itu di luar bangunan masjid. Di luar bangunan masjid. Karena itu kalau di halaman bangunan masjid, ya i'tisam, yang ditanyakan misalnya di sini oleh penanya, atau di halaman, di parkiran masjid kita, Masjid Muhajirin wal Anfar, ya, ini insya Allah ta'ala tidak ada masalah untuk berjualan di situ karena tidak masuk di dalam hukum masjid. Adapun yang kedua berkaitan dengan masalah hukum usaha catering untuk diperuntukkan untuk acara bidah, ya tentunya hal itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Kalau seorang tahu bahwa kegiatan itu adalah kegiatan bidah, ya, kegiatan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Ya, silakan Abu. Ya. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ibnu Umar di Depok. Bagaimana hukum kebanyakan orang saat ini di mana mereka banyak menulis dan berdoa melalui media Facebook atau Twitter? Apakah ini termasuk kaidah kesyirikan, Ustaz? Seperti dalam Qawaidul Arba, di mana mereka menjadikan media sosial sebagai perantara doanya. Iya, Ustaz. Iya. kalau mereka menulis doa di media, misalnya dia pasang status doa, ya, yang doa itu adalah dia berdoa kepada Allah, yang seperti ini tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah. Jadi hanya memasang status bahwa dia sedang berdoa itu adalah perkara yang bagus dan mungkin saja diambil manfaat bagian lainnya. Untuk apa? Untuk berdoa dengan doa yang semisal dengan itu. Ya, dan mungkin saja yang lainnya mengaminkan sehingga ada kebaikan untuk semuanya. Kebaikan untuk yang diaminkan dan untuk yang mengaminkannya juga. Tapi kalau doa yang ditulis di status dia berdoa kepada makhluk yang tidak hadir, ya, maka itu yang disebut di dalam kesyirikan. Jadi lihat doanya kepada siapa. Ya, barakallahu fiik ala fidruwa. Ya, saya. Al-Ah Muhammad Rifai, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Ana ada dua pertanyaan. Sejak kenal manhaj salaf, kami meninggalkan televisi sebagai ganti untuk menghibur anak-anak. Setiap malam anak bercerita tentang Nabi atau para sahabat. Tapi kadang anak kehabisan cerita. Dalam kondisi demikian, anak akhirnya ceritakan kisah karangan sendiri. Tapi anak masukkan nilai agama di dalamnya. Apakah ada larangan menceritakan kisah fiksi untuk memberikan pendidikan kepada anak seperti yang anak lakukan, Ustaz? Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Apakah taubat Rasulullah SAW yang 70 atau 100 kali itu dengan mengucap astagfirullah 70 atau 100 kali atau bagaimana caranya, Ustaz? Ya, silakan. Ya, barakallahu fiik ala Muhammad Rifai. Waffaqakumullah. Waffaqal jami'. Pertama saya memberi kabar gembira bagi antum dan mengenal manhaj salaf dan alhamdulillah telah meninggalkan televisi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada antum dan beristiqamah di atas jalan yang lurus, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat hidayah. Ya, mengenal agama, mengenal tuntunan. Ibarat suara yang tadinya di tengah kegelapan, tiba-tiba dia mendapatkan cahaya. Sungguh itu adalah suatu keberuntungan yang sangat besar untuk dirinya. Hanya saja perlu saya ingatkan bahwa di dalam syariat kita, kita diperintah untuk berlaku jujur. Ya, berucap sesuai dengan kenyataan apa yang ada. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq. Fa innas sidqa yahdi ilal birr. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa la yazalu ar-rajulu yasduku wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa." Maka kalian jujur. Nah, kejujuran itu mengarah kepada surga, dan surga mengarah kepada kebajikan, dan kebajikan itu mengarahkan kepada surga. Dan terus-menerus seorang hamba itu berjujur, berkata jujur, dan berlaku jujur, memiliki kejujuran, hingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang siddiq. Dan sebaliknya Nabi bersabda, "Wa iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ila al fujur. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Hati-hati kalian dari berdusta, karena dusta itu mengarah kepada kekejian, dan kekejian itu mengarah kepada neraka. Dan terus menerus seorang hamba itu berdusta dan sengaja memilih kedustaan, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai seorang berdusta. Karena itu fiktif, walaupun dia baik, tapi dengan bentuk yang dusta itu tidak dihalalkan di dalam syariat kita. Karena dusta itu hanya dibolehkan pada tiga hal saja. Ya. Yang pertama di dalam peperangan, ya, sebab di dalam peperangan boleh, ya, ada kedustaan untuk mengalahkan musuh. Dan yang kedua, di dalam mendamaikan antara dua orang yang bertikai. Dan yang ketiga adalah pembicaraan seorang suami kepada istrinya. Ya, sebab kadang suami untuk menghadapi problem sebagian keluarganya, sebagian istrinya, kadang dia perlu menyampaikan kalimat-kalimat yang mungkin tidak seperti hakikat zahirnya. Ini diizinkan oleh syariat, semuanya dalam rangka memperbaiki saja. Cuma itu tiga yang diperbolehkan. Selain dari itu, di atas kaidah dasar tentang tidak diperbolehkannya. Karena itu saya nasihatkan agar supaya Allah nanya, ya, memilih buku-buku yang memuat tentang kisah-kisah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu buku yang terbaik, ya, yang memuat tentang kisah para sahabat. Dan banyak buku yang memuat tentang kisah para ulama yang salih, ya. Nah, dan ini sudah ada dalam bahasa Indonesia. Tentunya kalau dalam bahasa Arab, banyak sekali buku tentang hal tersebut. Ya, lebih dari cukup untuk mengisahkannya atau menceritakannya. Ya, baik. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan, bahwa kebiasaan mengisahkan ini juga kadang perlu dilihat waktunya, kondisinya, sebab kadang anak-anak perlu dididik, ya, dengan pendidikan yang tidak membuat mereka terikat dengan suatu keadaan yang akan, apabila keadaan tersebut hilang dari dirinya, akan menyebabkan situasi yang berubah. Seperti kalau terlalu dibiasakan untuk tiap malam misalnya ada kisah, apabila tidak ada kisah nggak bisa tidur. Ini kadang kebiasaan yang harus dirubah dengan cara yang lain. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tentang taubat, ya, di ucapan dzikir yang dibaca oleh Rasulullah, beliau beristighfar di sebagian riwayat disebut 70 kali, di sebagian riwayat 100 kali, ya. Tentunya kita terbatas atau terkait dengan lafaz-lafaz istighfar yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya beliau berkata, "Wa inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi 100 marrah." Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali. Ini tafsirkan oleh Ibnu Umar. Ya. Ibnu Umar berkata, jarang suatu majlis Rasulullah duduk kecuali beliau membaca Allahumma gfirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan berilah taubat untukku, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Taubat ya, dan Maha Merahmati. Nah, Allahumma gfirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini diantara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doa-doa yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam lafaz istighfar dan taubat beliau. Ya. Dan saya punya buku tentang hal ini berkaitan dengan masalah keindahan taubat dan istighfar, dan saya sebutkan lafaz-lafaz istighfar di sejumlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat untuk Allah. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz dari email Anas Radio dari Al-Ah Ara Prayitno. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana hukumnya imunisasi atau vaksinasi pada bayi? Apakah benar ada misi Yahudi di balik program tersebut? Silakan Ustaz. Baik. Berkaitan dengan masalah apakah benar ada misi Yahudi di balik program tersebut, saya tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, imunisasi, vaksinasi dan yang semisalnya untuk bayi itu dilihat dari sisi kemanfaatan. Ya, kalau ada manfaatnya tidak ada masalah. Kalau tidak ada manfaatnya maka tidak diperbolehkan untuk seseorang itu memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau diyakini ada bahayanya, terbukti ada bahayanya, walaupun saya sendiri tidak menyangka hal tersebut ya. Kalau diyakini ada bahayanya, tidak boleh sesuatu yang berbahaya itu. Karena Rasulullah bersabda, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Iya. Kemudian kalau misalnya ada gejala panas di belakang pengobatan, itu hal yang sedikit untuk kemaslahatan yang besar, dan seperti itu tidak ada masalah. Hal itu tidak ada masalah. Sambil saya ingatkan ya bahwa banyak umat sudah hidup dari masa dahulu, ya, dan dimaklumi bahwa banyak dari mereka tidak mengenal apa yang disebut dengan imunisasi, vaksinasi, dan semisalnya, dan alhamdulillah mereka hidup juga. Ya, karena itu hal-hal yang seperti ini di dalam masalah mewajibkan atau mengharamkan, ya, seorang hendaknya tidak berlebihan dan tidak pula terlalu meremehkan dalam hal-hal yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan berikutnya dari Al-Ah Ibnu Sapana. Nah, ana dapat info hadis yang menyatakan seorang anak dan hartanya adalah milik bapaknya. Apakah itu berarti sang bapak bisa minta harta anaknya dalam kondisi bagaimanapun dan untuk tujuan apapun? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, barakallahu fik, anak Ibnu Safana, wafatakumullah. Ya, hadith yang anda sebutkan itu hadith yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Ya. Dan akhirnya memang seperti itu. Hanya saja para ulama mensyaratkan bahwa harta anak adalah milik ayahnya itu dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, harta tersebut bukan harta yang diperlukan oleh anaknya. Ya. Bukan harta yang diperlukan langsung oleh anaknya. Misalnya rumah yang dia tempati, mobil yang dia pakai, atau pakaian yang dia pakai diambil oleh ayahnya dengan alasan itu adalah milik ayahmu. Ini tidak. Karena itu adalah hal yang dipakai oleh si anak. Nah, kemudian yang kedua, disyaratkan oleh para ulama bahwa harta tersebut tidak terkait dengan hak orang lain. Jadi kalau si anak sudah menghibahkan harta itu, dia sudah wakafkan, dia sudah sedekahkan, maka si ayah tidak ada lagi hak di situ. Kemudian yang ketiga, disyaratkan bahwa si ayah mengambil harta itu untuk dirinya sendiri. Ya. mengambil harta tersebut untuk dirinya sendiri. Adapun kalau diambil harta tersebut untuk dia berikan kepada orang lain atau diberikan kepada saudaranya, ini tidak diperbolehkan, sebab ini akan mengundang permusuhan antara sesama saudara. Baik. Kemudian syarat yang keempat, si ayah boleh mengambil harta anak kalau itu tidak membahayakan si anak. Tidak membahayakan si anak dan keluarganya. Ini syarat yang keempat, sekaligus untuk yang pertama dan yang kedua tadi, dalilnya adalah keumuman hadis Rasulullah SAW, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Tidak boleh memberi bahaya dan tidak boleh mengadakan pembahayaan. Ini kaidah umum ya. Karena itu saya nasihatkan kepada siapa saja dari kaum muslimin dan muslimat yang membaca hadis, ya, kenanya hadis itu dipahami dengan ketentuan nas-nas yang lain. Ya, dari sinilah seorang bisa terang di dalam memahami sebuah nas. Jadi itu tadi makna engkau dan hartamu adalah milik ayahmu dengan empat syarat yang saya sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan. Baik. Ya, para pendengar Anas Radio, kita akan bertanya kepada ada yang masuk secara langsung dari Skype Anas Radio. Ya, Al-Ah Arif dari Rawablong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bertanya langsung ke Ustaz Zulkarnain. Ya, Ustaz, Ana mau nanya, bolehkah menjual voucher belanja yang memiliki nilai 2 juta rupiah, lalu Ana jual dengan harga 1,7 juta rupiah? Bolehkah, Ustaz? Ya, mungkin itu aja. Voucher, maaf ya, voucher belanjanya dari mana asalnya? Dapat dari toko, Ustaz. Hadiah toko diberikan ke antum. Iya. Ya, terus antum punya hak untuk memberi ke siapa saja? Hah? Punya hak untuk memberikan voucher itu kepada siapa saja? Iya. Baik, itu boleh saja, tapi dengan syarat voucher itu digunakan dahulu oleh si pembeli. Setelah dia gunakan, ya, baru antum mengambil 1,7 itu tadi. Oh ya, makasih Ustaz. Iya, barakallahu. Makasih banyak. Ya. Syukron Al-Ah Arif dari Roblong. Baik, para pendengar Anas Radio, kita lanjutkan pertanyaan langsung dari Al-Ah Abu Muhammad di Makassar. Ustaz, apakah disunahkan saling menjabat tangan setelah sholat Id sebagaimana kebiasaan kaum muslimin? Silakan Ustaz. Ya, kalau masalah sunnah, ya, demikian pula saling maaf-memaafkan. Tapi itu adalah hal yang berjalan saja dari kebiasaan di tengah manusia. Ya, dan hal-hal yang seperti itu, kita tidak katakan sunnah, juga kita tidak katakan bid'ah. Nah, kita tidak katakan bid'ah. Tapi kalau seorang melakukannya, ya, tidak ada masalah kalau diajak salaman, dia salaman. Ya, dan para sahabat di hari ini, mereka juga bertukar doa, berkata, qabbal minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kalian, dari kami dan dari kalian, amalan salih. Ya, demikian. Untuk Allah, Abu Muhammad bin Al-Wasar. Sekolah syarat. Ya. Pertanyaan berikut dari Al-Ah Fahmi Putra. Ustaz, saya mau bertanya tentang urusan perdagangan. Ya, gimana urusan keuangan hari ini tidak lepas dari riba. Pertanyaan saya, setelah para ulama membahas tentang riba atau tidaknya suatu masalah, adakah langkah-langkah yang diterapkan pada tatanan praktek kaum muslimin di lapangan? Misalnya bagaimana bisa mendapatkan solusi bagi KPR rumah atau cicilan kendaraan bermotor atau modal usaha yang sesuai dengan aturan Islam. Ya Ustaz. Ya baik, ini mungkin pertanyaan Allah agak bersifat umum ya. Untuk menjawabnya juga kita sulit untuk masuk ke dalam inti yang dimaksud. Tapi saya hanya bisa memberikan gambaran secara umum. Ya, bahwa di dalam syariat kita, kalau dilarang akan sebuah perkara, itu terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin. Dilakukan larangan tersebut adalah hal yang maslahat, mereka dilarang dari hal itu. Ya, karena riba itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan riba itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 73 pintu. Ya, banyak sekali pembahasan riba. Banyak sekali pembahasan riba. Kalau kita lihat kepada contoh yang diberikan oleh di sini, misalnya solusi KPR rumah atau cicilan kendaraan bermotor, ya modal usaha ini banyak ya, sebab kalau kita berbicara dalam masalah cicilan, itu ada banyak bentuk di dalamnya. Ya, ada bentuk. Ada banyak bentuk. Kalau bentuk yang ditanyakan oleh di sini biasanya melibatkan tiga pihak. Ada pihak pemodal, ada pihak penjual, dan ada pihak pemesan. Ada pihak pemesan. Ya. Dan untuk tiga bentuk ini kadang masuk di dalam pembahasan riba, dan kadang tidak masuk di dalam pembahasan riba. Ya. Karena itu yang saya harapkan kepada penanya, kalau ingin bertanya bagaimana solusi, mungkin bisa diterangkan secara rinci bagaimana kondisi dari praktik di lapangan itu, supaya kita bisa memberikan jawaban untuk lebih jelas insya Allah. Baik, ini mungkin yang bisa terangkan. Ya, pertanyaan berikutnya dari email kembali, dari oktova@gmail.com. Ustadz, pertanyaan pertama, saya masih bingung dengan kalimat minta tolonglah hanya kepada Allah, tapi kita juga harus berikhtiar minta tolong ke orang-orang yang mencapai tujuan kita. Di mana letak minta tolong yang awal dan yang akhir itu? Ya, silakan Ustaz. Ya, sebenarnya nggak ada yang harus dibingungkan di sini. Nah, seorang hamba, ya memang diperintah dengan dua perkara. Yang pertama, dia diperintah untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan segala urusannya kepada Allah, mentafwid, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala kebaikan, kalau itu diberikan untuk hamba, maka itu datangnya dari Allah. Kalau dia ingin menolak darinya kejelekan, tidak ada yang mampu menolak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu memang tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini tidak bertentangan dengan seorang hamba itu diperintah untuk berusaha, berupaya, bekerja. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintah kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya malu fakullin miyassarun lima khulifalah. Beramallah kalian, sebab setiap orang itu dimudahkan pada setiap perkara yang dia diciptakan karenanya. Ya. Kayaknya sebagai kesimpulan, jangan dipertentangkan antara takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah syariat kita beramal dan bekerja. Tidak ada pertentangan dalam hal itu. Ya. Kalau kita pandai untuk tidak mempertentangkan, maka itulah hal yang baik insyaAllah Ta'ala. Baik. Baik Ustadz, ini pertanyaan kedua dari beliau. Jadi saya bermaksud meruqyah diri saya. Sudah dua kali ke pesantren saya tuju, namun masalah penyakit bingung yang saya hadapi tidak segera sembuh. Suatu kebetulan ada saudara yang sakit diguna-guna, dan tanpa saya pinta, saya juga diobati dengan metode yang saya tidak tahu. Akhirnya saya diminta membaca ayat kursi 4 kali dan ditiupkan ke atas. Masalah yang saya hadapi tentang penyakit bingung sudah dihilangkan beliau. Akibat saya diguna-guna oleh atasan sejak lama, tanpa saya bayar pengobatan tersebut. Nah, mengapa ru'ya tidak bisa mengatasi masalah saya, dan bisa oleh paranormal? Masya Allah. Nah, ini tolong dijelaskan Ustaz. Ya. Jadi ini pertanyaan kepada, apa namanya, laksengat, paham minta ru'yanya kemana. Ya. Kemudian, orang yang mengobati ini siapa? Kalau dia sebut bahwa orang yang mengobati adalah dukun, yang terakhir yang mengajarkan ayat kursi, ya syaitan juga mengajarkan kepada Abu Hurairah, kalau mau tidur, baca ayat kursi. Ya, baca ayat kursi. Karena syaitan tidak akan mampu mendekati. Ketika Nabi, ketika Abu Hurairah melaporkan hal itu kepada Nabi SAW, maka Rasulullah bersabda, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah benar kepada engkau, telah jujur kepada engkau, tapi dia sendiri pendusta. Dia sendiri pendusta. Ya. Karena itu kalau terjadi misalnya pada dukun, hal-hal yang kadang terbukti, itu belum tentu menunjukkan dia benar. Ya. Belum tentu menunjukkan dia benar. Dan kadang seorang hamba diuji dengan hal yang seperti ini. Diuji dengan kesesatan, tampak pada dia kebaikan untuk dirinya, ya itu untuk membuat dia lebih sesat, lebih jauh dari jalan yang lurus. Karena itu yang menjadi ukuran adalah apa namanya syariat di dalam hal ini. Ya, meruqyah dengan membacakan Al-Quran, dengan doa-doa yang disyariatkan, ya itu adalah hal yang diperbolehkan oleh para ulama. Ya, diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, tidak mengandung kesyirikan. Kemudian ketentuan yang kedua, dengan bahasa yang dimaklumi. Dan sebagian ulama mensyaratkan dengan bahasa Arab. Dan ketentuan yang ketiga, dia meyakini bahwa ruqyah itu tidak bermanfaat dengan sendirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pemanfaatan di belakangnya. Yang ini tiga syarat dari ruqyah disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan selainnya. Ya, dari para ulama kita. Nah, dan mengobati dengan ayat-ayat Al-Quran itu adalah ruqyah yang paling bagus. Dan di sini yang diobati untuk apa namanya, metode yang disebut di sini ayat kursi, 4 kali ditiupkan ke atas. Ya, masalah ditiupkan ke atas itu, ya, ini adalah perkara yang tidak ada tuntunan pasti ya di dalamnya. Tidak ada tuntunan yang menjelaskan untuk meniup ke atas. Kalau dia bacakan dirinya dengan ayat kursi itu sudah cukup. Dan insya Allah ta'ala itu sudah bagus. Ya. Hanya saja obat itu, ruqyah itu tergantung pada keyakinan, tergantung pada kondisi dan tempat. Sebagaimana umumnya obat. Kadang obatnya bagus, mahal, tetapi tempat yang menerima obat tidak cocok, maka obat yang mahal pun tidak bermanfaat. Ya. Tidak bermanfaat. Karena itu saya nasihatkan kepada akhi yang bertanya ini, supaya banyak mempelajari tauhid dengan benar, ya, kemudian banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada ilmu syariat. Kemudian yang ketiga, supaya ya, jangan apa namanya dekat-dekat dengan orang-orang yang dikatakan sebagai paranormal, orang-orang yang tidak jelas di atas tuntunan Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau diketahui ya paranormal atau dukun, ini telah dimaklumi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata kahinan atau arrafan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Ya, fasaddaqahu fasalahu an syai fasaddaqahu bima yaqul kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi seorang dukun atau paranormal lalu dia tanya tentang sesuatu kemudian dia benarkan, maka tidak diterima. Apa, maka dia telah kafir terhadap apa yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan langsung malam ini dari Al-Ah Abu Holil Saif di Makassar. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukum jual beli dengan sistem member? Yaitu ketika membeli suatu barang, kita registrasi dulu dengan sejumlah uang, lalu setelah menjadi mendapatkan kartu member, kita mendapat diskon. Dan apabila tidak menjadi member, maka harga tetap seperti biasa atau harga normal. Ya, Ustaz. Ya. Barakallahu fiik Allah Abu Khalil, gimana Ustaz? Untuk pertanyaan yang ditanyakan, ini adalah bentuk dari riba yang tidak diperbolehkan. Ini dihitung dengan dengan nama kimar. Ya. Dan dia riba dari dua sisi juga, masuk dalam fadl dan masuk dalam riba nasi'ah. Maka di sini seorang dia memberikan uang di depan dengan bayaran. Dia menjadi member dengan bayaran. Ya. Ini artinya dia akan masuk ke dalam suatu kegiatan. Ya. Mungkin dia pakai, mungkin tidak dia pakai. Mungkin dia beruntung di dalamnya, mungkin tidak beruntung. Ya, inilah yang disebut khimar. Kecuali kalau dia menjadi member dengan gratis, tapi kapan dia bayar, dia sudah masuk dalam bentuk riba. Ya, masuk dalam bentuk riba. Dia riba di depan sebab sudah membayar depan dan mengambil hasil di belakang, itu dihitung riba rasiah. Ya, dan dengan bayaran dia mendapatkan diskon kelebihan, maka dia mengambil riba dari sisi riba fadl. Karena itu hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah di Depok. Ketika saya hendak sholat asar di suatu masjid di mana sholat berjamaah sudah berlalu, saya menemui seorang ikhwan. dengan pakaian gamis, tidak isbal, saya hendak berjamaah dengannya. Ketika saya ingin menyentuh bahunya, dia langsung menolak dan mencegah dengan tangan kanannya. Saya merasa kaget, belum pernah saya jumpai yang demikian. Padahal sepengetahuan saya, seandainya dia sholat sunnah, berdasarkan hadis, maka boleh sholat wajib berimam dengannya. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Ya, tentunya apa yang dilakukan oleh orang yang mencegah tadi itu adalah hal yang, apa namanya, pantas ya. Terusnya kalau ada yang ingin bermakmum padanya, walaupun dia sendiri sholat, dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Karena telah syah di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang baru masuk masjid, sedangkan jemaah di masjid sudah sudah selesai. Lalu bersabda, "Man yatafaddal li hadha?" Siapa yang bersedekah untuk orang ini? Lalu berdirilah seorang sahabat tadinya untuk salat. Nah, tentunya yang pertama salat wajib, salat sunnah. Berbeda niat antara imam dan makmum. Ya, bahkan kalau imam pun niatnya beda dengan makmum, tidak ada masalah. Semoga Muad radhiyallahu taala anhu dia salat bersama Nabi di masjidnya. Setelah itu Muad kembali ke masjid pribadinya. Dan jemaah Mu'ad menunggu Mu'ad bin Jabal. Maka Mu'ad pun mengimami mereka sholat isya. Mengimami mereka sholat isya. Mu'ad sholatnya sholat sunnah. Ya dihirnah. Dan makmumnya dihitung sebagai sholat wajib. Ya. Karena itu kalau misalnya yang bermakmum dengan walaupun dia sedang sholat sunnah, dibiarkan saja. Ya apalagi mencegah dengan tangan seperti itu. Kemudian agak memberikan kesan yang tidak bersahabat, ya ini tentunya ya hal yang kurang bagus ya, ditinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberi taufik kepada semua. Baik, Ustaz, ini pertanyaan langsung kembali masuk ke Skype Anas Radio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, silakan bertanya langsung kepada Ustaz Zulkarnain. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, begini Ustaz. Saya menemukan beberapa orang yang khawatir dia makan sembelihan dari orang lain gitu. Mulai dari dia khawatir sembelihnya tidak bismillah sampai dengan dagingnya direndam di air yang najis dan berbagai macam itu Ustaz. Yang ana ingin tanyakan, apakah kekhawatiran ini wajar di negeri kita gitu Ustaz. Jadi khawatir akan sembelihan orang lain gitu Ustaz. Iya, barakallah. Ya, jadi ya, untuk silakan. Pertanyaan ini saya anjurkan kepada akhi yang khawatir tadi untuk meninggalkan kekhawatiran tersebut. So, kekhawatiran yang seperti itu, kekhawatiran yang tidak berasas. Kekhawatiran yang malah itu lebih dekat kepada was-was dari syaitan. Ya. Kalau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat berkata bahwa kami diberi hadiah sembelihan oleh satu kaum yang baru masuk Islam. Kami enggak tahu mereka menyembelih, menyebut nama Allah atau tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalian makan, kalian sebut nama Allah, kemudian kalian makan. Ya, jadi oleh Nabi diperintah para sahabat supaya apa? Hanya membaca bismillah kemudian mereka makan. Ya, sebab sepanjang yang menyembelih seorang muslim, walaupun dia sebelumnya kafir, ya, dan mungkin saja dia menyembelih belum tahu tata cara menyembelih secara Islam, sepanjang dia sudah muslim, asalnya sembelihan seorang muslim itu adalah halal. Ya, ini hukum asal. Dan seorang jangan keluar dari hukum asal ini karena sesuatu yang tidak jelas. Ya, dan hal-hal yang seperti itu, itulah bisikan dari syaitan. Itu bisikan dari syaitan. Nah, itu ada kaidah sangat besar sekali di pembahasan kaidah-kaidah fikih. Al-yakinu la yuzalu la yuzul bisyak. Keyakinan itu, ya, tidaklah hilang dengan keraguan. Jadi meyakinkan mereka adalah kaum muslimin halal sembelihannya. Dan hal-hal yang seperti itu adalah perkara was-was, meragukan, ditinggalkan. Ya. Barakallahu itu. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Ya. Iya, aku enggak salah. Baik, kita kembali ke pertanyaan dari email dari Al-Ah Do Armando. Ustaz, apa hukum lomba Al-Quran? Lomba debat kandungan Al-Quran, lomba MTQ yang sebagian pesertanya masih jauh dari kandungan ilmu. Ya. Baik. Di sini ada beberapa bentuk ya, lomba Al-Quran, lomba debat kandungan Al-Quran, lomba MTQ. Ya, kalau lomba di dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu adalah hal yang sifatnya perlombaan berkaitan dengan ilmu. Dan yang seperti ini insyaAllah ta'ala tidak ada masalah. Ya, perkara yang bagus. Ya, dan hingga hari ini dilakukan oleh di banyak tempat di negeri-negeri Islam. Kemudian dihadiri oleh para ulama-ulama kita. Baik, para pendengar Anas Radio, sepertinya ada gangguan hubungan dengan Al-Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Mungkin kita harus bersabar sebentar sambil menunggu beliau terhubung kembali dengan Skype Anas Radio. Baik. Ya. Kita kembali lagi, silakan Ustaz. Ya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi saya kembali berkaitan masalah MTQ. MTQ hanya mengandalkan suara, melagukan. Ini tidak terkait dengan masalah ilmu. Iya. Cuma kalau melagukan, semua orang bisa melagukan. Apa perbedaannya dengan orang-orang yang nyanyi, orang-orang yang paduan suara? Ya. Tidak ada perbedaan. Ya. Yang paling dimaksudkan adalah menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian ilmu tentang Al-Quran, bagaimana lomba menghafal mufradat Al-Quran, memahami makna dari Al-Quran, itu tidak ada masalah. Adapun debat kandungan Al-Quran, ini adalah hal yang tercela. Sebab debat adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mira'fil Qur'ani kufrun." Berdebat dalam Al-Quran adalah kekafiran. Yang mengarah kepada berbagai bentuk kekeliruan dan kesalahan. Tapi kalau sifatnya diskusi ilmiah dari perkara yang mengungkap keindahan Al-Quran itu, semisal dengan itu bentuk belajar, ya ada faedah ilmu di belakangnya, tidak ada masalah. Tapi kalau diperdebatkan, kandungan Al-Quran tidak ada yang diperdebatkan, semuanya jelas. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Ya. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Osaka, dari negeri Jepang, dari Al-Ah Abdullah. Ini pertanyaannya masih umum. Ustadz, apakah pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan sunnah, Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan secara ringkas. Ya, Ustadz. Iya, baik. Nikah di dalam Islam itu adalah hal yang alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang dimudahkan. Ya, sebab memang maksud dari syariat kita adalah bagaimana seorang muslim dan muslimah itu membentuk sebuah rumah tangga yang dengannya mereka bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan semakin menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dengannya, ya tentunya akan membuat mereka ya mendapatkan berbagai kebaikan. Allah firman min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya. Dan dari ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dari diri-diri kalian pasangan-pasangan kalian tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah jadikan antara kalian kasih sayang dan rahmat. Kasih sayang dan rahmat. Alhamdulillah nikah dalam Islam itu dimudahkan. Ya. Seorang apabila ingin menikah, dia hendaknya telah memilih ya, seorang perempuan yang akan menjadi ya, pasangan hidupnya. Dan di dalam memilih, hendaknya dia bertanya kepada siapa yang dia bisa bertanya tentang perempuan yang salihah. Ya, kalau sudah ditunjukkan ke pintu atau suatu rumah perempuan yang salihah, maka dia tanya kepada keluarganya apa-apa yang dia ingin perjelas, atau siapa yang dekat dengannya, atau siapa yang mengetahuinya. Ya, apabila dia sudah yakin bahwa ciri-cirinya ada pada perempuan yang akan dilamar tersebut, maka disyariatkan untuk dia nabar, melihat kepada perempuan itu. Sebab nabar dalam hal ini diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum imra'ah, faqad ra'ayara minha ba'd ma yad'uhu ila nikahiha, falyaf'al." Apabila salah seorang dari kalian melamar seorang perempuan dan dia mampu melihat sesuatu hal yang dia ingin menikahinya, hendaknya dia lihat. Nah, dan banyak lagi dalil yang menunjukkan tentang bolehnya nabar di dalam nikah. Nah, setelah itu, di dalam akad nikah itu sendiri, hal yang dimudahkan di dalam syariat kita, alhamdulillah. Ya. Jadi, di dalam akad nikah, disyaratkan padanya apa namanya tiga rukun. Rukun yang pertama adanya sepasang suami istri yang telah lepas dari penghalang-penghalang, dalam artian bukan dua orang yang memiliki hubungan mahram, ya, hubungan nasab, hubungan persusuan, bukan perempuan yang sedang di masa iddah, bukan pula perempuan mukmin yang dinikahi kafir misalnya. Nah, ini semuanya penghalang-penghalang. Jadi, kalau ada sepasang suami istri sudah lepas dari penghalang-penghalang, ini terpenuhi satu rukun. Rukun yang kedua ada ijab, ya, ada ijab dari pihak wali perempuan atau siapa yang diwakili, siapa yang mewakili wali tersebut atau menduduki kedudukannya. Kemudian rukun yang ketiga ada kabul dari pihak suami. Ada kabul dari pihak suami. Ijab kabul ini syah dengan setiap lafaz yang menunjukkan apakah dengan lafaz saya nikahkan kamu, atau saya kawinkan, atau ya saya telah menjadikan ia sebagai milikmu. Yang semisal dengan itu, insyaAllah ta'ala itu adalah hal yang tidak ada masalah. Ya. Dan syarat keabsahan nikah itu, ya, itu tadi rukunnya, tiga rukun. Dan syarat keabsahannya disyaratkan oleh fuqaha ada empat syarat. Ya. Syarat yang pertama adalah ditentukan, ya, siapa yang menjadi apa, pasang suami istri itu. Misalnya dia lamar seorang anak gadis orang, maka orang ini punya anak gadis bernama Fatima misalnya sama. Ya, dia punya dua anak gadis, dua-duanya nama Fatima, tapi satu Fatima A, satunya Fatima B, maka harus dia berjelas. Dan yang saya inginkan adalah si Fatima B. Ya. Ini yang kedua, disyaratkan harus ada keridhaan antara sepasang suami istri. Nah, harus saling riba, sebab nikah dipaksa itu tidak diperbolehkan. Kecuali untuk anak kecil yang belum dewasa. Bagi walinya boleh untuk menikahkannya, walaupun dia, walaupun tanpa izinnya. Nah, kemudian yang ketiga disyaratkan untuk seorang perempuan melakukan akad, ya, harus memiliki wali. Sebab Nabi bersabda, la nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya, dan wali seorang perempuan itu adalah ayahnya. Kemudian siapa yang diberi wasiat oleh ayahnya dalam hal ini? Kalau tidak ada ayahnya, maka kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya, maka anak perempuan itu, kalau si perempuan sudah beranak. Kalau tidak ada, maka saudaranya, saudara kandungnya. Iya. Kalau tidak ada saudaranya, maka pamannya. Ya, kemudian kalau tidak ada ya sahabat yang terdekat secara warisan. Kalau tidak ada sama sekali wali, maka walinya adalah hakim pemerintah dalam pemerintahan kita dalam hal ini takwa. Ya. Kemudian yang keempat disyaratkan ada persaksian di atas akad nikah itu. Karena Nabi bersabda, la nikahi la bi wali wa syahidai adil. Tidak nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Baik. Jadi itu syarat-syarat nikah. Dan di nikah itu diwajibkan harus ada mahar. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semua. Baik. Ya, semoga bermanfaat untuk Al-Ah Abdullah di Osaka, Jepang, dan tentu untuk seluruh pendengar Anas Radio. Baik, pertanyaan langsung dari Al-Ah Abdul Fatah, Jogja. Ustaz, apakah disyariatkan akikah untuk diri sendiri setelah dewasa, ketika dahulu belum diakikahi oleh orang tua? Waktunya sudah luput. Ya, silakan Ustaz. Ya. Kalau masalah yang ditanyakan ini adalah silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Kaitannya dengan sebuah hadis, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'uqqu an nafsihi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengakikahkan untuk dirinya sendiri. Nah, hadis ini letak silam pendapat di kalangan para ulama ahli hadis. Nah, saya sendiri lebih condong kepada pendapat ulama-ulama yang melemahkan hadis ini. Ya, karena itu yang saya pegang bahwa akikah itu adalah kewajiban terhadap orang tua. Atau dia adalah suatu syariat terhadap orang tua, bukan pada diri seseorang. Nah itu kalau orang tuanya tidak mengakikahkannya, maka dia tidak ada kewajiban pada dirinya. Nah, hukum akikah itu sendiri menurut pendapat jumhur ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan hal yang wajib. Ya wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan berikutnya dari Al-Ah Panji di Jakarta. Ustaz, seputar tabayyun dan tasabbur, bagaimana tata cara kaifiahnya? Lalu jika orang yang bersangkutan telah meninggal, bagaimana cara kita bertabayun dan tasabbur? Ya Ustaz. Ini pertanyaan yang terlalu luas ya. Sebab tabayun dan tasabbur itu beraneka ragam masalahnya. Ada masalah pribadi, ada masalah umum. Kemudian masalah yang dipertanyakan ada yang sifatnya pembahasan yang memang mungkin ya untuk dibicarakan antara dua orang, dan ada pembahasan-pembahasan yang sifatnya pengadilan, sifatnya adalah peradilan. Ya, karena itu saya di kaitan pertanyaan ini, pertanyaan yang cakupannya sangat luas dan saya tidak mampu untuk memberikan jawaban yang pasti. Ya, kecuali kalau penanya memberikan arahan tepatnya kemana, insyaallah taala kita bisa membantu. Ya. Ya. Ustaz, ini dari Al-Ah Abu Aisyah di Depok. Bagaimana hukum orang yang mengerjakan proyek pada instansi pemerintahan di mana instansi tersebut meminta bagian keuntungan untuk dijadikan kas? Nah, katanya kas digunakan untuk menutupi kebutuhan instansi yang tidak tercover. Dan bagaimana jika ada oknum yang meminta jatah keuntungan, jika tidak diberi, maka dia akan mempersulit proyek kita. Silakan Ustaz. Ya, ini ada dua sisi. Yang pertama, ya, ada dua hal yang ditanyakan. Ada proyek, hanya saja ada potongannya. Sumber potongan ada dua, dan ini yang ditanyakan. Yang pertama yang memotong adalah instansi itu sendiri dengan alasan untuk mengcover anggaran. Ya, ini kalau ada aturannya dalam instansi tersebut dan ada aturannya di pemerintahan, maka itu tidak ada masalah. Dengan syarat hal tersebut dikemukakan di awal akad. Dimasukkan dalam bentuk dalam apa namanya, dimasukkan bersama akad. Iya, ini kalau ada, jadi saya sebutkan kebolehan dengan dua hal. Yang pertama, kalau ada peraturannya dari pihak pemerintah. Kemudian yang kedua, kalau hal tersebut memang disebut di awal akad. Kemudian yang kedua, kalau yang meminta jatah tersebut adalah waktu tertentu, maka ini nggak boleh diberi. Iya. Kalau dipersulit, ya mempersulit itu adalah oleh orang-orang yang memang ingin meminta jatah. Ya, dan hal yang mempersulit itu bukan artinya dia tidak mendapatkannya. Dia cuma perlu bersabar saja. Ya, dan bersabar lebih bagus daripada dia memberi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu al-qashi wal-marshi." Allah melihat orang yang menyogok, ya, memberi suap dan orang yang disuap. Karena itu kalau dia dipersulit saja, sebenarnya dia bersabar tentang hal tersebut. Ya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, inna kalan tada'a syai'an ittiqa Allah illa abdalaka Allahu khairan min. Ya. Sungguh ini engkau tidak engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah menggantikan yang lebih baik daripada itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufik dan kebaikannya untuk kita semua. Ya, berikutnya Ustaz dari Fulanah di Yogyakarta. Ini pertanyaan tentang jual beli dengan sistem uang muka atau DP Ustaz. Kemudian jika pembeli membatalkan pemesanan, halalkah penjual mengambil uang DP tersebut sebagian atau keseluruhan? Iya Ustaz. Ya. Baik, berkaitan dengan masalah DP, ya, DP itu artinya uang yang diserahkan di depan, dan jumlahnya biasanya untuk DP itu, ya, itu tidak sampai kepada separuh harga biasanya yang berjalan. Sebab DP dipakai untuk apa? Ya, sekarang saya menjual barang, barang ini banyak pemesannya. Ya, begitu barang ini saya tahan untuk seseorang, ya, maka tentunya saya sudah mengalami kerugian karena banyak yang memesan barang ini saya tahan untuk orang tertentu. Jadi saya sudah rugi waktu. Karena itu wajar kalau saya mengambil DP. Dan DP ini sebatas sadar saya untuk menahan barang ini untuk orang tertentu tersebut. Ya. Baik, jadi ini penggunaan DP. Dan para ulama di dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Yang dipegang oleh kebanyakan ulama kita di masa sekarang ini, dan itu yang dikuatkan di beberapa lembaga fikih internasional, bahwa hal tersebut adalah perkara yang diperbolehkan. Ya, dan saya condong kepada pendapat yang membolehkan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Al-Ah Ridwan di Madiun. Ustaz, sahkah membaca bismillah sekali untuk seluruh penyembelihan yang menggunakan mesin di pabrik-pabrik makanan kaleng? Sekali pencet tombol, beberapa hewan langsung tersembelih semuanya. Ya, silakan Ustaz. Ya, tidak ada masalah insya Allah. Kalau misalnya dengan satu kali dia memencet tombol kemudian berjalan semuanya, dan di awal dia telah membaca bismillah, walaupun sekali, maka itu sudah cukup. Ya, penting itu berjalan untuk satu kali menyembeli dan menyentuh banyak sembelihan. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz dari seorang akhwat Umu Ayas di Jakarta Timur. Ada darah keluar di masa-masa haid. Karena itu dianggap darah haid, maka fulana berhenti sholat. Tetapi ternyata keluar hanya satu hari, dan sepertinya darah karena jima semalam. Bagaimana sholat lima waktu yang ditinggalkan? Apakah harus dikodo Ustaz? Ya, silakan. Baik. Jadi kalau darah tersebut, ya, keluar di masa masih dia haid, maka ini dihitung darah haid. Jadi ini untuk pertanyaannya disebutkan bahwa darahnya keluar di masa-masa haid, ya, kemudian berhenti sholat, tapi ternyata keluar hanya sehari saja. Ya, kalau memang dia keluarnya di masa haid, maka itu dihitung sebagai darah haid. Walaupun ada perubahan, walaupun dari sisi warna, misalnya dia mirip dengan warna darah yang lainnya, tapi sepanjang dia keluar di masa haid, maka itu asalnya dihitung sebagai darah haid. Ya. Nah, jadi kalau dia sudah keluar di masa haid, ya, sholat lima waktu yang dia tinggalkan, itu tidak diqadha. Baik, itu mungkin yang bisa jawab. Ya Ustadz, ada pertanyaan langsung yang ketiga kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bertanya langsung kepada Ustadz Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Ini bapaknya dia. Nah, ingin menanyakan ya. Ini Ustaz, kiat-kiat supaya kita tetap terjaga di dalam tauhid. Ya, barakallahu fiik. Ya. Sekolah sehat. Pertanyaan yang bagus sekali. Sebab seorang hamba memang perlu untuk selalu perhatian terhadap tauhidnya. Ya, selalu menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin harus khawatir jangan sampai dia jatuh dalam kesyirikan sedang ia tidak mengetahuinya. Karena itu di antara kiat untuk menjaga hal ini, yang pertama adalah seorang ya, mendalami ilmu tauhid itu dengan sebaik mungkin, mempelajarinya. Setelah dia mempelajarinya dari orang-orang yang berilmu, kemudian yang kedua adalah dia mengamalkannya di dalam kehidupannya. Ya. Kemudian yang ketiga, dia selalu mengulanginya. Setelah dia pelajari, dia ulangi lagi. Dia ulangi. Ya. Kemudian dari hal yang menjaga ya, seorang itu di atas tauhid adalah ia selalu seorang hamba selalu merenungi kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan selalu mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebab ini akan mengantar seorang hamba itu kepada keimanan. Ya, pertambahan keimanan yang akan semakin kuat keimanannya. Ya wallahu taala. Nah. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Bapaknya Dias. Baik Ustaz, ini pertanyaan dari Al-Uh Elma di Jakarta Barat. Ustaz, mohon bantuannya. Apakah yang membedakan antara benarnya firasat seorang muslim dengan kedudukan telepati di dalam Islam? Benarkah ada istilah telepati di dalam Islam serta kedudukannya? Mungkinkah seorang mengaku dapat mengetahui pikiran seseorang termasuk hal-hal gaib yang lainnya yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Ustaz. Ya ini apa istilah telepati ini cuma istilah-istilah sebagian orang saja. Ya. Apapun dinamakan istilah tersebut, ya telepati, firasat, maupun yang lain, yang dilihat adalah hakikatnya. Yang dilihat adalah hakikatnya. Nah, firasat adalah suatu hal yang diberikan kepada seorang hamba. Tapi firasat itu kadang ya benar, kadang tidak salah. Ya, dan firasat yang benar itu adalah firasat seorang mukmin yang baik dan benar keimanannya. Karena itu kekuatan dan kebenaran firasat itu tergantung kepada kekuatan keimanan. Jadi, kalau dia ingin ukur firasatnya benar, dia harus melihat dirinya di atas keimanan dan amalan salih. Kalau dia dirinya bagus di atas keimanan dan amalan salih, maka mungkin dia bisa berbaik sangka kepada firasatnya. Tapi kalau dirinya sendiri tidak berada di atas keimanan, tidak berada di atas amalan salih, ya maka mungkin banyak dari apa hal-hal yang dia pikirkan itu bukan firasat yang baik. Mungkin was-was yang semisal dengan itu. Kalau ada yang bisa menebak apa yang di apa namanya pada orang tertentu, ya hanya pada perkara-perkara tersebut, ya perkara yang tidak mungkin diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka mirip dengan perdukunan. Ya, mirip dengan perdukunan. Dan memang harus dibedakan ya antara firasat dan apa yang selain firasat dan ini tentunya pembahasan ya perlu uraian-uraian yang lebih jauh. Namun sekira jawaban yang saya sampaikan tadi insyaallah telah cukup untuk penanya. Barakallahu fiik. Ya, para pendengar Anas Radio, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk kita pada malam hari ini. Dari Al-Ah Abdul Aziz di Makassar. Ustaz, saya baru mengenal manhaj salaf. Baru-baru ini saya mendengar tentang pernyataan bahwa Maha Suci Allah dari arah dan tempat. Serta Allah ada tanpa tempat dan arah. Yang saat ini sangat membingungkan saya karena berkaitan dengan masalah akidah. Apakah hal tersebut berada di Al-Quran atau tidak Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Ya, barakallahu fiik Al-Ah Abdul Aziz. Jazakallahu khairan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas jalan as-salaf. Dan perlu diketahui bahwa dari jalan as-salaf mereka tidak mengenal kalimat-kalimat yang seperti ini. Iya. Sebab bahasa-bahasa yang dipakai dalam penggunaan akidah seharusnya bahasa-bahasa yang mengandung pengagungan dan pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan tuntunan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, hal yang mencocoki kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimat Maha Suci Allah dari arah dan tempat. Atau Allah tanpa ada, tanpa tempat dan arah. Ini dari kalimat-kalimat yang banyak diucapkan oleh ahli bidah. Ya. Karena mereka itu ingin mensifatkan Allah dengan sifat-sifat. Dengan sifat dari kepala mereka sendiri. Karena itu mereka katakan bahwa Allah itu tidak ada batasnya. Allah itu tidak ada tempat yang melingkupnya. Tidak ada arah yang mengarahkannya. Dan ini pembahasan dia masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya gaib. Dan ini tentunya sudah keliru dari sisi akal. Ya, keliru dari sisi akal. Perkara yang gaib kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengarnya, tidak seorang pun yang mampu melihatnya. Bagaimana mungkin kita bisa masuk di dalamnya? Ya, dan ini tentunya akan melahirkan kebingungan kalau seorang masuk dalam hal yang seperti ini. Karena itu saya nasihatkan kepada Al-Fadhil Aziz untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian berkata aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menoleh kepada ucapan-ucapan orang-orang yang memberikan pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Sebab ini dari hal-hal yang memang diucapkan oleh ahli bidah untuk menyesatkan akidah umat Islam. Ya. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas seluruh jawaban dari guru kita yang mulia Al Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang banyak kepada guru kita dan tentunya kita semua yang sudah mendengarkan pada program Problem Muslim di malam hari ini. Baik para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati kita semua. Dengan jawaban dari Ustaz Zulkarnain tadi, berakhirlah acara tanya jawab Problem Muslim pertemuan kelima pada malam hari ini. Insya Allah diingatkan sekali lagi bagi para pendengar Anas Radio, bila ingin bertanya boleh layangkan ke chatbox Anas Radio atau ke email Anas Radio. Dan bagi yang ingin bertanya secara live langsung bisa mengetik atau lewat ID Skype Anas Radio. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan kita akan lanjutkan di pertemuan ke-6 di pekan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Seluruh kesalahan dan kekeliruan adalah milik kami dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.